last one, Eden. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadu ashuru ma'luma wa man khrada fi hinnal hijja wala raqafa wala qusuka wala jidala bil haram. Jelas. Wa ma taf'aluhu min khairin ya'lamullah. Wa tasawwadu wa inna khairaz zani taqwa wa taqliyah kulil adbar. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Sebaik apapun perbuatan yang kalian lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah, hai orang-orang yang berakal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda, innal hamda, wa ni'mata, wa ni'mata, laka wal maut, laka wal maut, la syarika lak, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wajib taruh taman tabur. Mari kita laksanakan ibadah haji. haji, mari kita laksanakan ibadah haji. Berbagai macam bangsa di dunia bertabur membaur di depan Ka'bah, berbagai macam bahasa menjelma, mohon ampunan seraya berdoa. Haji menyatukan dunia, haji menyambung ukulah. Kami datang, kami datang memenuhi panggilan. Cari ridho ya Allah, berhaji melebur dosa dan menebar ibadat takwa, berjuang fisabilillah para haji benteng agama. Kami datang, kami datang memenuhi panggilan. Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji.